Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab sifatus shalah dari kitab Bulughul Maram. Dan kita masih membahas tentang kunut. Kita sekarang masuk di hadis 244. Terakhir hadisnya Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Ketika bertanya kepada bapaknya Tariq al-Asja'i tentang kunut subuh, beliau menyatakan muhdatsun, muhdats. Baik, jadi tidak disyariatkan kunut dalam sholat subuh selain kunut nazilah. Baik, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Siapa kemarin tiranya? Terakhir. Azada Tabrani. طيب قال الحافظ ابن الحجر الأصفهاني رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Hasan dan saudara beliau Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Al-Hasan disebutkan Al-Hasan bin Ali dan saudaranya Al-Husain, keduanya adalah pemimpin pemuda ahlul jannah. Keduanya adalah pemimpin na'am pemuda ahlul jannah. Seperti di sini khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya min ahlil jannah. Tapi kedua-duanya termasuk ahlul jannah. Ayyuhuma afdal? Mana di antara keduanya yang lebih utama? Apakah Al-Hasan atau Al-Husain? Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan Al-Hasan afdal min Al-Husain. Al-Hasan itu lebih utama dibandingkan Al-Husain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan tentang Al-Hasan, inna bani hadha, sesungguhnya putraku ini, yakni cucu beliau, sayyidun, seorang sayyid, tuan, penguasa, pimpinan. Wa yuslihullah bihi, Allah perbaiki lewat tangan Al-Hasan ini, baina fi'atain, Allah rukunkan, Allah persatukan lewat tangan Al-Hasan ini fi'atain, dua kelompok besar minal muslimin, dari kalangan muslimin. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali dibaiat sebagai khalifah. Dan disebutkan beliau hanya menjabat sebagai khalifah sekitar satu bulan. Karena dalam rangka ingin menyatukan kaum muslimin, yang sebagian orang berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kemudian beliau serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tanazul, beliau mengalah. Yang dengan diserahkannya kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bersatulah kaum muslimin yang disebut dengan amul jamaah. Nah, rela berkorban untuk ngalah, menyerahkan kepemimpinan, ya, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, yang dengannya kemudian bersatu kaum muslimin. Nah, bukan, jangan dibayangkan yang mendukung Al-Hasan bin Ali itu sedikit. Banyak. Beliau ngalah demi untuk persatuan kaum muslimin meskipun dihujat pengikutnya, menyatakan khianat dan yang lainnya. Tapi hasilnya itu bersatunya kaum muslimin. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tetapi anehnya, yang diagung-agungkan orang-orang Syiah itu justru Al-Husain. Dan dari sisi keafdolannya afdol Al-Hasan. Tapi yang diagung-agungkan adalah Al-Husain karena peristiwa pembunuhan beliau yang begitu sadis dan tragis. Nah, baik. Al-Muhim, hadis ini dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyebutkan di dalam hadis ini, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku kalimat, beberapa kata, aquluhunna, ya aku mengucapkan kata-kata itu fi kunutil witri, dalam kunut witir. Kita sudah bicara kunut nazilah. Ketika terjadi peristiwa yang terkait dengan manusia, ya, bukan terkait dengan alam, pembunuhan besar-besaran atau yang semisalnya, disyariatkan kunut nazilah di sholat lima waktu, tapi dengan perintah dari penguasa. Yang kedua, kunut subuh. Nah, dan itu muhdats, tidak ada contohnya. Sekarang kunut witir. Ya. Kita bicara sekarang kunut witir. Nah. Al-Hasan bin Ali diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang dibaca dalam kunut witir. Di mana doa itu, Allahumma, ya Allah, Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah, berikan aku petunjuk, berikan aku petunjuk, fi man hadaita, dan termasuk golongan orang-orang yang engkau berikan petunjuk, ya. Berikan kepadaku petunjuk, hidayah, dan gabungkan aku bersama orang-orang na'am yang telah engkau berikan hidayah. Jadi golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hidayah al-ilm, hidayah al-amal, ya. Diberikan hidayah untuk mengetahui sebuah hukum, diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan hukum yang telah kita ketahui. Naam. Baik. Berikan aku hidayah sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang yang engkau telah berikan hidayah. Ini namanya tawassul. Tawassul bi af'alillah. Tawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Wa'afini fi man 'afaita. Dan afini, selamatkan aku. Fi man 'afaita, dan masukkan aku golongan orang-orang yang telah engkau selamatkan. Permintaan afiyah. Ini doa yang kemarin kita lewati juga. Duduk di antara dua sujud. Permintaan afiyah. Afiyah, selamat. Selamat dari apa ini? Afiyah mingkulli, dari semua apa-apa yang bisa menyakiti kita, ya. Baik itu penyakit, kesedihan, permusuhan, dan yang lainnya, ya. Baik. Meminta keselamatan, selamat dari gangguan orang lain, dan selamat agar kita tidak mengganggu orang lain. Itu al-afiyah, ya, dari segala bentuknya. Afiyah fi dunia wal afiyah fil akhirah. Allahumma rzuqnal afiyah fi dunia wal akhirah. Ya Allah, berikan kami rezeki al-afiyah di dunia dan juga di akhirat. Naam. Dalam permasalahan dunianya, dalam permasalahan akhiratnya. Baik. Wa tawallani fi man tawallait. Tawallani, tawalla itu Makna asalnya tadbir wa tasrif, diatur oleh Allah. Diatur, dididik, diurusi oleh Allah. Tapi di sini tawalli, yani wilayah di sini wilayatul khassah yang dimaukan. Karena ada wilayah al-amah dan wilayah al-khassah. Wilayah amah itu semua makhluk hidup diatur oleh Allah, diurusi oleh Allah. Rezekinya, apa-apanya semua diurusi oleh Allah. Tapi yang dimaukan di sini adalah wilayah al-khassah. Diurusi oleh Allah secara khusus. Tidak keumuman orang-orang lain, secara khusus. Nah, apa ini maksudnya? Ditunjukkan kebaikan kepada kita dan kita diberikan kemudahan untuk menjalankan kebaikan itu. Ini makna tawallani fi man tawallai. Tawallani, ya Allah, tunjukkan kepadaku kebaikan dan tolonglah aku untuk bisa menjalankan itu. Nah, jadi al-wilayah al-khasa ini maknanya adalah al-inayah, pertolongan dari Allah, ya, secara khusus. Sebagaimana orang-orang yang telah engkau urusi, engkau atur. Wa barik li fima ataita, dan berikan barokah kepadaku. Fima, pada apa-apa yang ataita, yang telah engkau berikan. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, apakah itu ilmu, apakah itu anak-anak keturunan, apakah itu harta dan semuanya. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan barokah. 6. Barokah itu annama, tumbuh, berkembang. Mendapatkan keberkahan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. 6. Barokah ilmunya, barokah amalannya, barokah hartanya. Meskipun sedikit, tapi ternyata cukup dan berkah. Namanya barokah. Kadang ada harta yang banyak, tapi tidak berkah, tidak barokah. Karena mungkin mendapatkannya dari jalan yang haram, maka tidak cukup bagi pemiliknya. Di sini minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan barokah kepada semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. 6. Hartanya barokah, bisa dinikmati dia dan juga orang yang lainnya. Orang-orang yang membutuhkan harta bisa mendapatkan manfaatnya dengan harta yang kita miliki karena barokah. Ilmu yang kita miliki barokah, tersebar, bisa dimanfaatkan orang lain. 6. Anak-anak kita demikian pula. Taib. Di antara tanda barokatul ilm adalah kita bisa mengamalkannya. Bisa mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan dan bisa pula mengajarkan orang lain ilmu yang telah kita punyai. Nah. Wa barik li, dan berikan aku barokah fi ma'ataita. Waqini syarra ma qadaita. Waqini, dan jagalah aku syarra, dari syarra kejelekan, ma qadaita, apa-apa yang telah engkau tetapkan. Jagalah aku dari apa-apa yang telah engkau tetapkan. 6. Jelek di sini adalah kejelekan, tidak kejelekan mutlak, ya. Ketentuan yang Allah tetapkan itu kadang dari satu sisi itu jelek, tapi sisi yang lain ternyata itu ada kebaikannya. Misalnya sakit, ya. Semua orang tentunya benci, tidak senang untuk sakit. Tapi ketika Allah takdirkan seorang hamba itu mendapatkan penyakit, ternyata di balik itu ada hikmahnya. Dengan sakit yang dia miliki, dia bisa semakin dekat kepada Allah. Ada hikmahnya. Dia sadar. Nah. Tapi permintaan untuk dijaga dari kejelekan apa yang Allah tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, menetapkan, dat yang menentukan, menghukumi, wa la yuqdha 'alaik, bukan dihukumi atasmu. Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang menghukumi, bukan Allah yang dihukumi. Lafaz ini fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, ini bukan lafaz doa. Ini konteksnya bukan doa karena bukan permintaan. Nah. Inna la yadhillu man walait. Bahwasanya tidak yadhillu, tidak dihinakan. Man walait, orang-orang yang walait, orang-orang mendapatkan wilayatul khosok, orang-orang dibantu oleh Allah akan dihinakan, tidak akan terhina di dunia wal akhirah, orang-orang yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, maha barokah engkau ya Rabbana wa ta'alai, dan maha tinggi. Naam. Rawahul khamsah. Hadisnya sahih. Wa zada Tabrani wal Baihaqi, ditambah Tabrani dan Al-Baihaqi dalam riwayatnya, wa la ya'izzu man 'adait. Dan tidak mulia orang yang 'adaita, orang yang engkau musuhi. Ini kebalikan dari la yadhillu man walait. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, ini doa yang dibaca ketika kunut witir, bukan kunut subuh. Orang-orang yang mengamalkan kunut subuh itu yang dibaca doa ini. Ini doa kunut witir, bukan kunut subuh. Ada sebagian riwayat yang menyatakan ini doa am, ini doa umum, bukan terkhusus kunut witir. Ada yang menyebutkan lafadz fi kunutil witri, ini dhaif. Ini doanya am, umum sifatnya, tidak terkhusus untuk kunut. Semukbil rahimahullah beliau menyebutkan doa kunut itu ya ini, tidak ditambah-tambahi. Nah, doa kunut ya ini. Baik. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika seorang mengamalkan hadis ini untuk kunutnya, baik itu sholat tarawih maupun sholat sendirian. Ketika dia sholat sendirian, para ulama ikhtilaf, ini bacanya itu setiap witir atau bagaimana ini? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat untuk tidak terus-terusan menjalankan kunut witir. Nah, tidak terus-terusan menjalankannya, sesekali. Ada yang menyatakan kunut witir itu ya dibaca semenjak awal Ramadan. Ada yang menyatakan setengah Ramadan, mulai separuh Ramadan terakhir. Nah, ada beberapa pendapat di situ. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, jika dia sebagai imam, ya, lafadz kunut yang dia baca ini harus diganti domirnya. Karena di sini semuanya mufrad. Allahumma hdini, ya Allah berikan kepadaku hidayah, kepadaku. Ketika dia sebagai imam, Allahumma ihdina, diganti jamak. Jangan kemudian letterlek dengan membaca ini. Dia seakan-akan berdoa untuk dirinya sendiri. Ya. Jika dia sebagai imam, maka diganti semuanya. Wa afina fi man afaita. Ya. Ila akhirih. Sampai akhirnya. Kemudian perkara yang perlu diperhatikan. Ketika disyariatkan makmum untuk mengucapkan amin, mengamini doa kunutnya imam. Ya. Tadi sudah kita sebutkan amin itu dalam konteks doa permintaan, bukan konteks sana, bukan konteks apa pujian. Ya. Maka di sini konteks doa itu Allahumma hdini, itu doa. Ya Allah, berikan aku hidayah. Wa'afini, itu doa. Nah. Watawallani, doa. Wabarikli, itu doa. Wakini, doa. Ya. Hanya sampai itu, aminnya itu. Selanjutnya itu bukan konteks doa. Fa'innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, itu bukan doa. Ya. Jadi tidak diaminkan di situ. Konteks doa itu yang diaminkan. Nah, jadi terkadang makmum itu yang penting amin karena memang enggak ngerti artinya. Padahal itu bukan konteksnya doa. Nah. Baik. Zadan nazaib bin wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala nabi dan bersolawat kepada nabi. Nah, bersolawat kepada nabi di akhir dari doa kunut itu. Di akhir doa kunut ditambah dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad misalnya. Wa ala alihi wa sahbihi misalnya. Al-muhim ditambah ditutup dengan solawat. Ya, di akhir dari doa kunut itu. Naam, hadisnya sahih. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ahamiyatu hadad du'a. Ahamiyah pentingnya hadad du'a, doa ini. Pentingnya doa ini. Karena Rasulullah mengajarkan kepada cucu beliau. Yang kedua, masru'iyatul qunut fil witri. Masru'iyatul qunut fil witri, disyariatkan qunut dalam sholat witir. Nah, disyariatkan qunut dalam sholat witir. Yang ketiga, masru'iyatu hadad du'a fi qunutil witri. Masru'iyatu hadad du'a, disyaratkan doa ini dalam qunut witir. Diingatkan oleh para ulama, tadi kita sebutkan di antara Syekh Mukbil rahimahullah. Qunut witir itu hanya ini, ya, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Syaikh Fauzan hafizahullah juga beliau menyatakan tatwilul qunut. Ya. Baca doa qunut yang panjang sekali. Kadang sampai 30 menit. Kadang seperti satu surat. Nah, itu amrun muhdatsun. Perkara yang baru. Ya. Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lebih panjang kunutnya dibandingkan salat witirnya, ya salat witir yang akhir itu. Nah, bisa apa memayahkan orang-orang yang di belakangnya. Nah, ada orang-orang tua, ada anak-anak. Baik. Juga doa yang dibuat syair-syair, ya. Yang di situ tidak ada contohnya dari Al-Qur'an wa Sunnah doa itu. Ya. Dipanjang-panjangkan. Nah, meskipun kemudian jamaah bisa sampai nangis misalnya. Tapi kata beliau rahimahullah itu amrun muhdats kalau dipanjang-panjangkan. Nah, jelas ini doa ini yang utama untuk dibaca. Doa ini yang terutama untuk dibaca. Baik. Dan Syaikh Fauzan hafizahullah beliau menyatakan wa in adhafa ila adiyatan ukhra, jika ditambahkan dari doa ini dengan doa-doa yang lainnya, mimma warada fil kitab wa sunnah fala ba'sa, ditambahkan dari doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an wa Sunnah, yang ada dalam Al-Qur'an wa Sunnah enggak apa-apa. Nah, tapi ini yang terpenting itu, dan juga jangan kepanjangan ketika doa kunut. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annal insan muftakirun ilal hidayah. Annal insan, bahwasanya manusia itu muftakirun, butuh kepada hidayah. Hidayatul ilm, hidayatul irsyad. Ya. Hidayah untuk mengetahui suatu hukum, hidayah untuk bisa mengamalkannya setelahnya. Nah, maka di sini Rasulullah meminta, mengajari, Allahumma hdini, Allahumma hdina. Ya Allah, berikan aku hidayah. Meskipun sudah sebagai seorang muslim, hidayah fil Islam. Naam. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang keberapa ini? 5. Jawazut tawassul bi af'alillahi ta'ala. Jawaz, bolehnya at-tawassul, tawassul, menjadikan perantara dalam doa, bi'af'alillah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tadi dicontohkan, fi man hadait. Ya Allah, berikan aku hidayah sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang yang telah engkau berikan hidayah. Ya. Ada yang semisal ini nanti akan dibahas. Salawat ketika tasyahud. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Salat itu makna, salawat dari Allah itu maknanya pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim. Nah, ini namanya tawassul. Tawassul dengan perbuatan Allah. Tawassul dengan perbuatan Allah. Nah, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, wa'afina fiman afait. Ini tawassul dengan perbuatan Allah. Boleh. Baik. Yang berikutnya, su'alul afiyah. Meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ini dibutuhkan oleh setiap manusia, keselamatan dari hal-hal yang membahayakan dia. Nah, yang berikutnya, su'alul barokah, permintaan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang Allah berikan kepada kita, berkah. Naam. Permintaan barokah terhadap semua apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dari lafaz fi ma'ataita, wa barik li fi ma'ataita, dan berikan kepadaku barokah pada apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita Kullu ma seluruh apa-apa yang bi'aidina di tangan kita min khairin, semua apa-apa yang ada di tangan kita dari kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah. Harta, anak, kedudukan, semuanya datangnya dari Allah. Ketika kita meminta kepada Allah diberikan barokah pada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu matis itu namanya bersyukur dengan nikmat Allah. Karena menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Menyadari apa yang telah diberikan kepada kita itu pemberian dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kemudian berikutnya, su'alul abdi rabbahu, permintaan hamba kepada Rabbnya, an yakyau syarul makhlukat, permintaan hamba kepada Rabbnya untuk menjaganya dari kejelekan makhluknya. Su'alul abdi rabbahu an yaqiyahu, ya, untuk menjaganya syarul makhlukat, kejelekan makhluk-makhluk Allah, ya. Baik tentunya dari kalangan jin, dari kalangan manusia, hewan dan yang lainnya. Nah, kemudian faedah berikutnya, man walahu Allah, barang siapa yang ditolong oleh Allah, walau dhulla lahu, maka tidak ada kehinaan baginya. Siapapun yang ditolong oleh Allah, la yadhillu man walait, ya, diambil dari faedah lafadz ini. Siapa yang ditolong oleh Allah tidak akan hina, ya, tidak akan hina. Nah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah tidak akan terhinakan di dunia wal akhirah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini, masru'iyatus salawat, disyariatkan salawat ala rasul fi khitamid du'a il kunut, dalam penutup doa kunut. Dalam penutup doa kunut. Nah. Baik. Qala rahimahullah, walil Baihaqi ada bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan riwayatnya Al Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami sebuah doa, nad'u bihi, yang kami berdoa dengannya, fil kunut, dalam kunut, min salati subhi, pada salat subuh, wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya dha'if, ya, kunut subuh dha'if. Baik, nastabil satu hadis berikutnya. Thank you. طيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه dari أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم selesai kunut ya, sekarang cara untuk sujud. Jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk, janganlah dia yabruk. Yabruk dari atas ke bawah. Apa namanya? Baroka yabruk. Yabruk kama yabrukul ba'ir. Nek ba'ir itu kan yabrukul ba'ir itu terjemahannya menderum dari berdiri terus ke bawah. Nah, apa itu nek bahasa Indonesia ini apa itu? Turun. Nah, jika salah seorang diantarkan sujud, maka jangan turun sebagaimana turunnya unta. Wal yadh yadayhi, hendaknya letakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum rukbatayhi. Apa rukbah itu? Apa? Lutut. Kalau rukbah itu lutut, kalau ini apa bahasa Arab ini? Sikut, siku, apa? Mirfaq, mirfaqain. Baik. Letakkan kedua tangan sebelum lutut, sehingga cara untuk sujud itu tangan dulu yang ditempelkan baru lututnya. Akhrajahu thalatha. Disebutkan di sini hadisnya sahih. Ya. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujrin. Hadis itu lebih kuat dibandingkan hadisnya Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, wada'a rukbatai, beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadai, sebelum kedua tangannya. Ini bertolak belakang ya. Akhrajahu al-arba'ah, disebutkan di situ dhaif hadisnya. Kalau sudah dhaif ya selesai, tidak ada pertentangan ya. Baik. Wa inna lil awwal syahidan min hadis Ibnu Umar. Hadis yang pertama yang menyebutkan tangan dulu ketika sujud itu ada syahidnya dari hadis Ibnu Umar. Shahahu Ibnu Huzaimah, disahih Ibnu Huzaimah. Ya. Hadisnya sahih. Wa dzakara al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa disebutkan sanadnya. Mauquf dan mauquf tidak sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Sekarang yang jadi pembicaraan itu hadisnya Abu Hurairah, sahih tadi ya. Rasulullah menyatakan jika salah seorang di antara kalian itu sujud, maka jangan menyerupai unta. Jangan menyerupai unta. Letakkan tangannya terlebih dahulu sebelum rukbahnya, sebelum lututnya ya. Letakkan tangan dulu sebelum lututnya. Jadi tangan dulu baru lutut. Baik. Ini yang menjadi muskil. Yang jadi masalah ini di dalam hadis ini larangan menyerupai unta. Ya. Jangan menyerupai unta kalau turun sujud itu. Letakkan tangan dulu sebelum lutut. Tapi kenyataannya ya, unta itu kalau turun itu tangannya dulu baru lututnya. Tangannya dulu baru lututnya. Sehingga sebagian ulama diantaranya Ibnu Qayyim menyatakan hadis ini maqlub. Hadis ini terbalik. Mestinya letakkan lutut dulu, baru kemudian tangan. Itu menyelisih bair, menyelisih onta. Kalau meletakkan tangan dulu baru lutut, itu bahkan persis dengan onta. Ya. Sehingga menyatakan ini pendapat Ibnu Qayyim. Ya. Dan juga dikuatkan beberapa ulama yang lainnya. Larangan menyerupai onta ketika turun untuk sujud, tapi ternyata di akhir hadis ini kok caranya itu kok gitu, ya. Itu caranya itu mirip dengan onta. Nah, jadi ketika kita kalau kita sujud, kebiasaan yang kita jalankan tangan dulu, baru kemudian lututnya yang nempel, baik, itu menyerupai onta. Ya. Jadi ikhwan fillah azani wa azakumullah, memang ini ikhtilaf di kalangan para ulama, sujud itu tangan dulu apa lutut dulu. Ada yang berpendapat lutut dulu, ya, dengan hadis, tapi hadisnya dhaif tadi. Ada menyatakan tangan dulu dengan hadis ini, ya. Tapi di sini kok ada pertentangan yang pertama dengan yang terakhir penutup hadisnya. Nah, ada yang berpendapat sujud itu sesuai urutannya dari atas ke bawah. Sini dulu tangan, kemudian lutut. Nah, sini tangan, lutut, berurutan. Ada pendapat demikian. Kemudian hadis yang menyebutkan para sahabat itu tidak mencondongkan badannya untuk rukuk sebelum Rasul itu sempurna, tidak mencondongkan badannya untuk sujud sebelum Rasul sempurna sujudnya. Ya. Mencondongkan. Nah. Kalau ancang-ancang sujud dengan mencondongkan badan itu lututnya dulu atau tangannya itu? Nah, ancang-ancang sujud itu sampai membungkukkan badan gini, itu kira-kira yang duluan tangannya atau lututnya? Hah? Tangannya. Itu dipakai dalil ini. Ada yang menyatakan ini maklub ya, terbalik, pakai itu. Ini loh. Nah, ancang-ancang untuk sujud itu sambil bongkok, itu tangannya dulu. Nek lututnya dulu kan enggak usah bongkok, wis lurus tok ngene siso, ngene. Enggak perlu bongkok. Nek bongkok malah angel kalau lututnya dulu. Baik. Kemudian ikhwan fil din azani wa azakumullah, pernyataan Ibnu Qayyim hadis ini maklub terbalik. Mestinya itu lutut dulu sebelum tangan, itu dibantah oleh para ulama. Ya. Dibantah oleh para ulama. Di antaranya ahlul lughah. Yang bantah ahlul lughah. Nah. Binatang dengan manusia, binatang berkaki empat dengan manusia itu beda. Lutut itu kalau di manusia, itu di mana tempatnya? Di kaki. Kalau binatang kaki empat, lututnya itu di tangan. Nah, lututnya itu di tangan, itu berbeda. Maka disebutkan oleh Al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah, rukbatul ba'ir fi yadihi. Lututnya unta itu di tangannya, beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Nah, jadi kalau lututnya manusia itu di kakinya, kalau lututnya unta itu di tangannya, ya. Sehingga ini tidak ada pertentangan antara lafaz pertama dengan lafaz terakhir dari hadis ini. Baik, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, hadis ini menunjukkan kaifiyah sujud itu mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya. Nah, jadi mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Baik, ini yang sahih. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah, kita sudah pernah membaca tafsir surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya. Di situ Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menguatkan pendapat Khadir itu rajulun soleh, bukan nabi. Yang kedua, pendapatnya para ulama, Khadir itu sudah wafat. Ya. Karena ada yang berpendapat Khadir itu belum mati, belum wafat, sehingga masih bisa ditemui orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau umrah. Nah, ini sering ada cerita ketemu dengan Khadir ketika di Makkah. Ya. Itu terpasang pelang besar itu kalau di perempatan Jomplangan itu. Pemimpin pondoknya ketemu Khadir berapa kali itu. Ketemu Rasul berapa kali ketika haji dan umrah. Nah, meyakini Khadir itu masih hidup. Semoga rahimahullah, beliau menceritakan sebuah kisah. Anna Sakson min biladi Sa'dah. Ada orang dari Sa'dah, kana fi batnihi alamun. Dia itu mengalami sakit perut. Fakana yataraddadu ila makanin khalid. Dia mondar-mandir wariwi ke tempat yang sepi. Biqabil makbarah, biqurbil makbarah, dekat kuburan. Liyak dia fi hajah, untuk buang hajat. Ya. Karena perutnya ada masalah, dia perlu buang hajat, dia sering riwariwi ke tempat sepi buang hajat, dan kebetulan itu dekat kuburan. Ya. Selesai balik, balik lagi, buang hajat lagi, terus mundar-mandir. Faro'ahu saksun. Ternyata ada seorang yang ngelihat orang ini mondar-mandir ke kuburan. Wa huwa yataraddadu ala dzalikal makan. Fa dhanna, orang yang ngelihat ini berpikir mengira anahu Khadir. Dikira Nabi Khidir ini kayak. Kok senengane yang tempat sepi dan riwari di situ. Fadahaba ilaih. Akhirnya ditemui orang yang mondar-mandir yang dia sangka itu Khadir. Nah. Madza ta'mal huna, ditanya. Anda kenapa ada di sini? Nah. Indi amalun, kata orang yang sakit perut ini, aku punya kerjaan. Ya, aku punya urusan. Madza ta'mal huna, terus kenapa kok ada di sini? Terus dicerca pertanyaan. Indi amalun, itu jawabannya, aku punya kerjaan di sini. As'aluka billah. Akhirnya orang yang tanya itu, para jawabannya itu terus, aku tanya kepadamu dengan nama Allah. Ya, ini temenan tanyanya. A'anta Khadir? Ya. Apakah Anda itu Nabi Khidir? Ya. Ini pertanyaan yang ketiga, di awal dengan as'aluka billah. Naam. Tayib. Faqala lahu, kata orang yang sakit perut ini, lakin la tukhbir ahadan, tapi kamu jangan ngomong siapapun. Jawabannya yang ditanya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Anda itu Khadir? Jawabannya, tapi jangan kamu beritahukan orang lain. Naam. Faqala, anta dhaifi hadhihi al-lailah. Kata orang yang sakit perut ini, Anda malam ini tamuku. Nah, bisyartin, tapi syaratnya ada, kata Khadir sakit perut ini. Nah, Anda malam ini sebagai tamuku, tapi ada satu syarat. Jahiz kabsan, siapkan kambing. Wala tukhbir bidzalika ahad, tapi syarat yang kedua, kamu jangan cerita siapapun. Siapkan seekor kambing, tapi kamu jangan ceritakan kepada siapapun. Fa dhahaba, orang ini pun pergi. Wa dhabaha law kabshan, kemudian disembelihkan kambing. Wa dayafahu ala anna al-Khadir, kemudian dihidangkan untuk orang yang sakit perut ini yang dia sangka khadir. Ma'anha darzul gana yadabu ila dhalikal makan. Bersamaan orang yang riwayat ke kuburan itu, kata beliau, bisababin alamin alati batni, padahal dia sakit perut. Padahal dia sakit perut riwayat ke kuburan, dikira orang yang lihat dia itu khadir. Sampai disembelihkan kambing, sampai dijamu, padahal dia orang sakit perut. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Yang ditemui jamaah haji di Makkah itu ya model orang-orang kayak gini, ya. Yang kemudian disangka khadir, ya. Mungkin kamu tamuku malam ini tapi belikan saya makanan, ya. Traktir saya ke restoran bulan wa'alan misalnya. Ya. Padahal bukan khadir. Ya. Diterangkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya, pendapat para ulama, khadir itu sudah wafat. Ya. Tidak ada orang yang umurnya ratusan tahun. Ya. Itu kan zamannya Nabi Musa. Ya. Tidak ada yang sepanjang itu usianya. Nah. Jadi khanifidina azani wa azakumullah. Intinya di sini jangan kemudian gampang percaya kalau dapat cerita ketemu khadir atau ketemu siapa kadir atau yang lainnya lah. Apalagi kemudian ada amalan-amalan yang lain yang menjurus kepada kesyirikan, ya. Menjurus kepada kesyirikan. Seandainya pun Khadir itu seorang nabi dan masih hidup, kemudian mengajarkan kepada kita sebuah amalan, tidak berhak untuk diamalkan. Kenapa? Nabi kita itu Nabi Muhammad, ya. Syariatnya syariatnya Nabi Muhammad, tidak menggunakan syariatnya nabi selain beliau. Nah, maka syariat sebelum Nabi Muhammad itu sudah dihapus dengan syarat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga enggak perlu untuk kemudian diamalkan. Baik, seandainya betul itu Nabi Khadir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.